Kalau nanti sinau teng kitab kitab wali, kitab karangan Imam Sya'roni, jenenge Al-Minanul Kubro. Imam Sya'roni itu wali kelas berat. Itu berkali-kali dipermalukan mbek wali-wali sing dia pernah ketemu orang katokan cekak. Ya katokan cekak tenan, bal-balan ning pantai. Bal-balan ning pantai. Imam Sya'roni sing terkenal sing karang manakib, sing manakib kan karangane Al-Barzanji. Dadi sing nulis manakib Syekh Abdul Qadir Imam sinten Barzanji dan beliau kitab sing dikarang Imam sinten Sya'roni. Makanya beliau bilang bahwa kitab manakib ini merujuk Man Lahul Falah Kal Abdul Wahab napa Asy-Sya'roni. Populer Sya'roni, maka banyak orang namanya Sya'roni itu karena Sya'roni itu populer sekali. Lah itu pas kak, tapi jadi tiru. Kalau boleh saya tamu tak jadi tiru, tapi kayak bener. Kartu ancekak, ya kartu ancekak. Ya mungkin kartu ancekak, tapi mepet dengkul. Ya. Sampai kartu ancekak biar nih. Nah, dia ini ingkar. Suwung sore-sore kartu ancekak bal-balan nggak nih pan. Ternyata ketika beliau pulang, roa rojulan benal sama iwal arti. Wajala saara kursin benal sama arti. Ngerti wong lungguh antara langit mbek bumi lungguh ning kursi. Diceluk ya Sya'roni, ama tastakhimin ni. Kowe ora diisin mbek aku. Mau sing bal-balan iku wali abdal kabeh. Kowe iku wali anyaran kok ora disopan. Terus dadine takok. Lho jenengan wali kok wis bal-balan dik katokan cekak. Ya keben. Wong aku lagi seneng mbek umat Nabi. Seneng yo bal-balan. Wala lucu ta, Bro. Wong seneng iku yo bal-balan. Buka, iku buka aurat. Iya madzhab, ya aku nak pas sholat itu madzhabku Syafi'i. Jadi ya sarungan ya apik, tapi nak balikan madzhab Hambali. Terus dia ini bilang ana Sayyidul Mulamatiyah. Aku iki wali kutub sing dadi ketuane aliran Mulamatiyah. Aliran Mulamatiyah itu ada sekelompok wali yang enggak pernah sholat qobliyah, juga enggak pernah sholat qobliyah. Tapi mereka sangat rindu pada Tuhan. Mau kepengen nunjukno ning umat Nabi bahwa sholat ini tidak wajib. Wis apa dagang sholat fardhu tok wis ora usah qobliyah ba'diyah. Wong sing kerja buruh satpam ora usah qobliyah ba'diyah. Wis uripe lara utang akeh gaji sithik qobliyah ba'diyah ruwet. Tapi aja sampai sholat telu kok jombang lho. Lah iku parah iku. Wong ngorbano ora qobliyah ba'diyah ngorbano kok nganti sholat apa? Fardhu iku sarap nek. Jadi sampai begitu, ada umatnya Nabi yang jadi wali. Saking kepinginnya umatnya Nabi sing ra tau qobliyah ba'diyah ra dicapele. Ini seorang wali yang sangat merindukan Tuhan, tapi ra tau qobliyah ba'diyah. Tapi Anda jangan ngira dia ada sholat sunat. Kalau malam sholat sunat ratusan kali, tapi sendiri tidak ada orang tahu. Kalau nganti saat ini jarang qobliyah ba'diyah, tapi jangan kira dengan sampean banyak sampean. Satu keangkuhan sampean namanya. Meskipun aku mungkin rawuh sampe aku salat qobliyah ba'diyah, tapi aja nyongko nak salatku akeh sampean. Soale tetep akeh sampean gajarane akeh aku lah. Karena itu tadi nirakati supaya umat Nabi itu jangan pernah tersiksa mergo ora salat qobliyah. Fa inna minhum al ummah, karena banyak yang bekerja kasar. Wis bekerja kasar ino terlantar. Kayak apa tersiksanya kalau ditambahi salat qobliyah ba'diyah? Macam-macam. Tapi dia wali bisa miber. Lalu ditegur, Imam Sya'roni ditegur. Kau itu wali junior, kau itu roh apa? Coba sekarang, kalau bal-balan diharam no, kabeh barang bah diharam, terus wong kecewa mbak Islam, sing rugi Kanjeng Nabi. Jadi ono wali sing tasamuh ketok bal Jalaluddin Rumi malah senane gawe tarian Rumi. Macam-macam wali ku kada, orang wali sing sok khusuk tok pahpoh. Yu wali amatir ngajine kurang akeh. Nabi kancanan Muaiman, emang senengane mabuk. Macam-macam. Nabi Musa itu top-topnya Nabi, termasuk Ulil Azmi. Cara klasmen nomor telu. Bar Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ulil Azmi, cara klasmen itu nomor telu. Papan atas. Niku nate kaume. Niku cerita, ben wong gak gampang ngecapung munafik. Munafik zaman Nabi itu mesti munafik. Mergo bodoni wong, saya mesti bener. Tapi nak kue kiai di bodoni wong, jogeman kue muni munafik. Kue orang mesti bener. Paham ya? Senengane kok madak nobek nobo? Nabi. Nabi perang saiki ana wong ora ayo perang ngene. Perang wajib kok zaman Nabi. Perang zaman Nabi ku penak sing dinut mesti benere, musuhe Nabi mesti salahe. Lah perang saiki bela kiai padha benere. Kon wajib ya carane. Iku jenenge kias ma'al fariq, paham ya? Perang zaman Nabi nabine mesti benere, musuhe mesti salahe. Lah saiki perang. Misalnya kalau bela NU gedeng Muhammadiyah, bela Wahabi, gedeng Sunni, Aswaja, Musom. Padha ra jelas ya kan? Padha ora jelas e ya tukarane aja padha ora jelas e rasa-rasanan to. Wis ngono ae ora usah nganti perang. Gak usah tenanan, padha ora jelas e kok. Dadi perang e ya wis mok tukar neng-nengan wis mok rasane napa? Rasane bagus iku. Wis ngono-ngono ae. Nak perang zaman Nabi kan musuhe jelas salah. Nabi mesti penak. Benal haqi wal kula terusaken. Dados Nabi Musa pas badhe istisqa, critane iki wonten teng Ihya ning Kitabul Wujdi Wasima. Lafat-lafat sing diomongno wong sufi sing gak kena ditiru tapi sangka syauq. Syauqku bronto. Walhasil Nabi Musa istisqa gak mandi, umat era mandi. Nabi Musa kan ngoten niku lah tiange budrek. Ya Allah, kenapa doa saya gak mandi? Terus jare pangeran, ya mergo sebagian sing melok istisqa iku wonge tukang adu-adu, dadi ora tak rungokno dongane. Dari Nabi Musa, ya Allah tunjukkan siapa dia akan saya keluarkan dari jamaah istisqa. Ya Musa aku ngaramno ngrasani itu dia rata tuton. Weseng aku, waduh. Aku itu saya ngaramno adu-adu yang ngaramno ngrasani. Mulanya rata tuton. Nah terus putih, berarti gak mandi terus. Ya ora mandi sah. Ini sang ini. Petui kawulaku jenenge bareh. Bareh iku innahu yudkhikuni fil yaumi salah samar. Bareh iku kawulaku tiap hari guyokna aku ping telu. Saking lucune bareh. Ya ora melok istisqa bareh. Lah wong wis pundi? Kowe iku nabiku, ndekne waliku. Mesti nak ketemu padha kenali. Boleh pirang-pirang dina wae ya ketemu. Bareh iku senengane mlaku-mlaku. Ya jarang ketunan wong muka mlaku. Wis ora jelas. Bareng ana nur ning bareh Nabi Musa ngerti akhirnya. Anta bareh ya. Ya sakalimu wah, kowe Musa kalimu ya. Aku dikongkon pangeran nduk iku kowe. Lah napa? Kowe iki donya wis kurang banyu ngene-ngene, kudu istisqa. Dudu salat istisqa. Gak gelem jak salat. Mboten purun salat. Lah kan napa kula? Iku jare pangeran aku kon njaluk donga kowe. Ndungane ngaten, aja tiru, tenan aja tiru. Hakon aja tiru. Tapi kula mboten bodho nih. Kitab ini penjelasan ini ada di beberapa kitab. Ndungane ngaten, Tok. Ya Allah. Apakah hujan sudah tidak nurut sama engkau sehingga tidak mau hujan? Napa jenengan kuatir bangkrut nganti udane mbok kekang. Barang ra penting mbok kekang. Napa maksiate jeneng maksiate nak pertimbangane jenengan orang-orang itu maksiat. Lho maksiate mereka iku gak madharati jenengan benar ampun, barang ra penting. Mereka maksiat gak madharati jenengan kok jenengan pertimbangno benar ampun. Udan barang sepele dok ora ampun. Langsung udan yes. Orang tuh orang sholat jadi orang nangis terus ngono tok papa ngomong udan yes. Tapi syaratnya wujudin wujudin uang sing wis isek mbek pangeran larga joniro aku mulane kula yes kula joniro aku kula ilmune akeh isekku ya akeh nek kowe rung isek ya kudu prosedur syariat prosedur standar kudu apa-apa kudu napa prosedur standar tapi nek tiyang teng isek kudu. Pertama dongane buka embon, ya Allah laisa hadza min fi ahlika. Model paceklik ngeten ndak perilaku yang saya kenali dari engkau. Jadi kamane model memberi sanksi kini ndak perilaku yang saya kenal dari engkau. Napa pancen udan gak nurut jenengan nganti ra gelem udan. Napa maksiate mereka menjadi problem bagi jenengan? Oh, maksiate mereka itu ndak penting bagi jenengan. Wong sak donya maksiat jenengan tetap pangeran, ya ndak masalah. Iso pangeran digolingno kok presiden. Mboten saged kan? Jenengan tetap aman sebagai pangeran usah dunia maksiat tetap aman. Gak ada guling menggulingkan. Udan terus. Lah Nabi Musa sempat badhe jotos mergo dianggap donga iku kurang ajar. Donga kok kurang ajar bareng badhe dijotos ambek pangeran ya Musa innahu yudkhikuni fil yaumi salasa marrat. Ya Musa kejo geman jotos bar. Dek, aku seneng dekne ya mergo ngonone iku. Mergo omongane sing ngawur iku. Dan ini kita tidak pernah tahu. Mulanya uang rasa sok wali. Kadang gue solat nanti 100 rakaat. Nape dungo wudhu se, ati ditotos se. Bareng gue lagi dungo ben mustajab. Lepo pangeran se ekstrim polisi sehingga kudu nopo prosedur. Umar atau dungo juk hidayah, tapi be Allah diparingi hidayah. Nape ran kersak nopo gak dunga dunganan. Umar tahu juk dungo untuk hidayah. Wong dekne kafir, preman. Yes pangeran ang kersak nopo. Misalnya murga Umar didungakno Nabi lah, bulah apa didungakno Nabi? Abu Jahal lah. Ini pangeran sing ngeroh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatik.